Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Sallama tasliman katsira wa ba'd. Kemarin betul ya. Fuhu karena fu kemudian zu itu mulaziman lil al-idhafah. Fu dan zu itu mulazimi idhafah, makanya dicontohkan dalam kondisi mudhaf. Ya, fuhu kemudian zu malin. Adapun yang lainnya dicontohkan dalam kondisi tidak didhofahkan untuk menunjukkan bahwasanya selain fu dan zu terkadang disendirikan, adapun fu dan zu itu menetap di idhofah. Kemudian di sini disebutkan zu dari asmaus sittah pertama kali karena zu ini apa? Melazimi apa? Idhofah tadi. Ya. Kemudian fam juga demikian disebutkan setelah zu karena dia juga fam ketiga terpisah dari mim itu menetapi apa? Idhofah dan i'rabnya dengan huruf. Ya, kemudian terkait dengan kemarin i'rab abun akhun hamun kadzak. Ya, disebutkan oleh Lazari tentang i'rabnya. Saya bisa disitu kataka khobar dari abun ataupun kataka khobar dari abun bersama apa yang diatofkan kepadanya atau yang setelahnya ditakdirkan padanya khobar. Ya, kadzalik. Abun akhun hamun, ada berapa lughah dari belakang yang belum pernah Habib? Abun akhun hamun ada berapa lughah padanya? Hah? Dua. Betul dua. Yakin? Betul. Dua. Abun akhun hamun ada berapa lughah? Tiga. Apa yang paling masyhur? Itmam. Ya, itmam. Hadza abuka ra'aytu abaka marartu bi abika. Kemudian yang kedua dari sisi kemasyhuran setelah itmam apa? Apa? Apa dulu? Naqas apa qasar? Kedua-duanya. Naqas. Ya. Betul enggak naqas? Ya, qasar dulu. Hadza abaka ra'aytu abaka marartu bi abika. Atau apa dalam ucapan penyair? Inna abaha wa aba'abaha qad balaw fil majdi ghayataha. Kemudian yang terakhir lu apa? Naqas. Ya, kemudian pada yang setelahnya yaitu han. Ada berapa lughah Irfan? Han ada berapa lughah? Pada han. Nah. Apa sih? Ada berapa sih? Dua, yang paling masyhurnya apa? Naqas hadza hanuka raitu hanaka atau nazartu atau marutu ila marutu bi hanika. Kemudian yang kedua ya itmam. Kemudian dua setelahnya apa? Zu dan apa? Fam. Yang kayak disebutkan di situ karena zu itu melazimi apa? Idhofah dan dia otomatis apa? I'rabnya dengan huruf zu. Juga apa fam ketika terpisah darinya mim sama di i'rabnya dengan satu lughah saja dengan huruf. Ya. Hadza dhumalin ra'aitu dhamalin maratu bi dhimalin. Demikian pula fam ketika terlepas darinya mim dalam keadaan idhofahkan juga i'rabnya hanya dengan satu lughah yaitu dengan huruf. Kemarin ada yang masih muskil enggak? Ada yang terlewat enggak kemarin? Kalau enggak ada kita lanjutkan. Ya. Wahasilu ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalatha lughatin. Kesimpulan dari apa yang telah disebutkan adalah bahwa abun dan akh dan ham ada tiga lughah, memiliki tiga lughah. Asyharuha an takuna bil wawi, yang paling masyhurnya adalah di i'rab dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan ya ketika jar. Wa tsaniyatu, kemudian yang kedua an takuna bil alifi mutlaqa, dengan alif secara mutlak. Dengan apa berarti bahasanya? Khosor ya. Disebutkan dalam catatan kaki, hadhihi lughatu qaumin bi a'yanihim min al-arab. Ini bahasa kaum tertentu dari bangsa Arab. Wa syahrat nisbatuha ila bani al-Harith wa Khash wa Khatham wa Zubaid, dan masyhur penisbahannya kepada bani al-Harith, Khatham dan juga Zubaid. Wa kulluhum mimman yulzimuna al-musanna al-alif, semuanya ya, mereka suku-suku tersebut adalah di antara yang mengharuskan musanna atau menetapkan, yulzimuna al-musanna al-alif, menetapi muannats musanna dengan alif, mengharuskan musanna itu senantiasa dengan alif, fi ahwalihi kulliha, pada semua keadaan. Oh ini si mana ya, merdua itu ya, betul berarti yang saya baca ini. Jadi bahasa mereka yang disebutkan tadi, Bani Harith, Khaz'am, Zubaid, mereka menetapi alif pada musanna dalam semua keadaan. Berarti i'rabnya dengan harokat apa? Muqaddarah. Ya, yeah. Dengan harokat muqaddarah. Hadha, hadhani, baitani, raitu, baitani, maratu, bibaitani. Harokatnya dengan apa? Harokat yang muqaddarah pada alif. Lita'adzur. وقد تكلم بها في الموضعين النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله ما صنع أبا جهل وقوله لا وتران في ليلة وعلى هذه اللغة قال الإمام أبو حنيفة لا قود في مثقل ولا ضرب بأبا قبيس ما صنع أبا جهل ما صنع أبا جهل. Juga ucapannya yang Allah la witrani fi lailah dengan alif ya. Wa salisah, kemudian bahasa yang ketiga, an tuhdhafa minha al-ahruf as-salasah, dibuang darinya dari ab, akh dan ham, tiga huruf yang tiga huruf illah. Wa hadha nadir, yang seperti ini jarang dalam penggunaan meskipun ada ya. Kemudian dicatat enggak kira sebutkan, Al-Asymuni menambahkan lagi bahasa yang lain. Ya, dari tiga kalimat ini, abun, akhun, ham. Yaitu wa zada fi tashil fi ab at-tashid, ab at-tashid, abun. Abban. Ya. Fa yakunu fi arba'a lughat, sehingga pada ab ada empat lughah. Wa fi akh, kemudian juga pada akh ditambahkan lughah yang lain, itu tashid akh. Ya, akhun. Kemudian akh sukun, akh. Fayakunu fi khamsul lughat, sehingga pada akh ada lima bahasa. Kemudian pada ham, ada hamun seperti qarwun, ada hamun seperti qarun, ada hamaun seperti khafaun. Berarti pada ham ada enam lughah yang lain. Wa anna fi hanin lughatain, dan bahwasanya pada han ada dua lughah, ihdahuma an-naqs, yang pertama lughah an-naqs ya, dengan membuang huruf illah. Wa huwa al-syur, wa huwa al-syar, dan itulah yang paling masyhur. Wa tsaniyatu al-itmam, kemudian lughah yang kedua pada han adalah itmam, wa huwa qalil, dan itu sedikit ya. Ya, kemudian ada juga yang terlewat di sini, beliau mengatakan pada bait ataupun pada nazm sebelumnya, wa fi abin wa taliyai yanduru wa qasruha min naqsihin ashhar, ada afal tafdilnya ya, wa qasruha min naqsihin ashharu, ini yang seperti ini darurah, karena mereka para ulama membolehkan seperti ini hanya pada istifham ya, amin zaidin amrun afdal, misalkan amin zaidin amrun afdol, apakah dari zaid amr lebih afdol, wala pada sifam, adapun pada selainnya tidak diperbolehkan illa li baruroh, kecuali karena baruroh. Sini kan minnya diakhirkan, aslinya apa? Wa qasruha ashar ya min naqsihinna. Ya, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Gak ada ishal ini, sebelum kita lanjutkan. Wa syartu bi an yudhafna la lil yaka ja'a akhu abika dha'tila, syarat i'rab ini apa yang dimaksud dengan i'rab ini? Dengan huruf, dengan wawu ketika rafa, dengan alif ketika nasab, dengan jar ketika dengannya ketika jar. An yudhafna la, agar semuanya isim-isim yang enam itu diidhafahkan bukan kepada ya. Ya. Kalau diidhafahkannya kepada ya, bagaimana i'rabnya dengan harakat muqaddarah? Alama qabla al-ya al-mutakallim. Kaja'a huwa bika dha'tila. Seperti ja'a huwa bika dha'tila. Sudah lewat bahasanya ya. Kalau ada dua hamzah bertemu pada dua kalimat yang berbeda, sama-sama harokatnya, maka bisa dibuang. Untuk meringankan. Ini ja'a. Ja'a huwa bika dha'tila. Irumnya kaja'a. Cara majrur pada mahalnya apa? Mafa' khabar. Ya. Dari mubtada'a mahdhuf. Takdir apa? Ya, wa dhalika kaja'a akhu abika za'tila. Ja'a, i'rabnya bagaimana? Ja'a, fi'lun, mabni al-fath. Ya. Min akhu, fa'il marfu' alamat rafi' al-waw niyaba anid dhamma li'annahu minal. Masyidta wa huwa mudhaf. Fa'bika mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarrihi. Hal ya niyaba anil kasra li'annahu minal. Masyidta wa mudhaf kaf dhammil mutasil mabni al-fath fi mahali. Jarin mudhafun ilayhi za'tila. Apa i'rabnya za'tila? Ya, hal dari apa? Dari akhu. Ya, sahiba i'tila maknanya. Za'tila, sahiba i'tila. Orang yang memiliki i'tila. Apa makna i'tila? Dari i'tala, ya'tali. Bermakna apa? Tinggi, ketinggian. Memiliki ketinggian ataupun derajat. Datang saudara bapakmu yang memiliki kedudukan. Ketinggian. Di sini akhu contoh dari afal khamsa yang marfu' dengan wawu. Kemudian abi contoh afal hamsah yang majrur dengan ya. Za contoh afal hamsah ataupun afal sittah. Ala asma sittah yang apa? Mansub dengan alif. Asma sittah. Dzakara nahyuna li i'rabi hadhihi al asma bil huruf syurutan arba'atan. Para ahli nahwu menyebutkan ya untuk mengi'rab isim-isim yang enam ini dengan huruf syurutan arba'atan, syarat-syarat yang empat. Apa i'rabnya arba'atan? Sebagai apa i'rabnya arba'atan? Sebagai na'at dari apa takdirnya? Takwilnya apa? Ma'dudatan bi hadzal adad. Ma'dudatan bi hadzal adad. Yang terhitung dengan jumlah ini. Itu empat. Ahaduha yang pertama. Antakuna mudhafatan. Agar dia isim-isim yang enam itu diidhafahkan. Ya wahtaraza bidhalik. Musannif an-nazim berjaga-jaga dirinya. Di sini wahturiza ya. Allah alam sepertinya wahtaraza karena lagi menjelaskan bait kan. An-yudhafna la. Ya. Beliau, ya, an-nazim berjaga-jaga dengan ucapan beliau. An-yudhafna la. Itu agar diidhafahkan. Min an-latudhaf. Dari isim-isim yang enam yang tidak diidhafahkan. Fa'innaha hina idhin tu'rabu bilharakati zahirah. Maka isim-isim yang enam itu ketika tidak didhafahkan di'rab dengan harakat-harakat yang zahirah. Contoh hadza abun, ra'aitu aban, marratu bi'abin. Ini jelas i'rabnya. Asan yang kedua, an tudhafa Asan yang tudhafa ila ghairi ya'il mutakallim. Yang kedua, agar diidhafahkannya kepada selainnya mutakallim. Diidhafahkannya kepada selainnya mutakallim. Nahu hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Di sini ham diidhafahkan kepada apa? Muzakkar. Ya, untuk mengisyaratkan bahwasanya ham terkadang digunakan untuk kerabat istri. Ya. Iya kan? Seringnya digunakan untuk apa? Ya, kerabat suami. Beliau, Asy-Syarih, mencontohkan dengan contoh ini, hamuhu, untuk mengisyaratkan bahwa terkadang ham digunakan untuk kerabat ya, istri. Tapi itu jarang. Ya, boleh enggak hamuha dibacanya hamuha? Boleh enggak? Hadza Abu Zaidin wa akhuhu hamuha. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Ya, karena kembalinya kepada Zaid. Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Ya. Sebelumnya ke Zaid gitu. Kemudian Fa in udhifat ila ya'il mutakallim u'ribat bi harakatin muqaddarah. Apabila isim-isim yang enam didhafahkan kepada ya mutakallim, maka dia di'rab dengan harakat-harakat yang muqaddarah pada apa yang sebelum ya mutakallim. Nahu hadza abi wa ra'aytu abi wa marartu bi abi. Irabnya jelaskan abi khabar marfu' alamat rafi adhamma zahira ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuhriha isyghalul mahal bi harakatil munasabah. Oh, mudhaf ya, mudhaf nilai. Asalis yang ketiga, antakuna mukabbarah. Agar isim-isim yang enam itu mukabbarah, tidak ditasghir. Wahtaraza bidhalik. Ya. Atau wahturiza berarti bisa juga. Ya. Wahtaraza bidhalik min antakuna musahharah. Ya. Di sini disebutkan tidak dalam matan syarat ini yang kedua? Kalau syarat yang pertama, sebutkan tidak? Antakuna mudhafah dalam hal yang kedua disebutkan juga, iya kan? Yang pertama antakuna mudhafa disebutkan dalam bait tadi an yudhafna. Yang kedua antudhafa ila ghairi ya idza takallim. Syarat ini juga disebutkan. Syarat yang ketiga disebutkan enggak antakuna mukabbara? Hah? Enggak disebutkan. Iya. Tapi apa? Sudah terwakili dengan apa? Contoh yang beliau contohkan. Di mana contoh-contohnya dalam bentuk mukabbara. Ya akhu abi za. Berjaga-jaga dari mukhabbarah, dari masuknya yang ditafsir. Min antakuna musaghharah, dari isim-isim enam yang dia ditafsir. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah. Sesungguhnya isim-isim yang enam ketika ditafsir, di'rab dengan harakat-harakat yang zahirah. Hadza Ubayyu Zaidin wa Dhuwayyu Malin. Wa ra'aytu Ubayya Zaidin wa Dhuwayya Malin. Wa marartu bi Ubayyi Zaidin wa Dhuwayyi Malin. Kalau fu di taskir jadi apa? Fu. Kalau abun kan ubay tadi. Itu dua. Kalau fu. Ya fuay. Hada fuayyuk. Ya. Raitu fuayyak. Maratu di fuayyik. Atau nazartu ila fuayyik. Dengan harakat zahirah. Arabi yang keempat. Antakuna mufradatan. Agar dia mufrad bentuknya. Tidak dimutsanakan, tidak pula dijamakan. Wahturiza bidzalika min an takuna majmu'atan aw musannah. Ya, berjaga-jaga dengan menyebutan mufradah min an takuna majmu'ah, dari masuknya isim-isim enam yang dijamakan ataupun dimutsanakan, ataupun berjaga-jaga dengan itu untuk mengeluarkan yang jamak dan yang musannah. Fa in kanat majmu'atan u'ribat bil harakati adh-dhahirah. Kalau isim-isim yang enam itu dijamakan, maka dia di'rab dengan harakat-harakat yang zahirah. Ya. Dan yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir sebagaimana yang dicontohkan. Adapun jamak mutlak salim, ya, maka tidaklah dijamakan dengan ya. Jamak ini wa yahina idzin tu'rab i'rab jamil mutzakkar salim. Adapun jamak ataupun isim-isim yang enam tadi yang dijamakan dengan jamak muzakkar salim itu dengan huruf, dan itu dua yang didengar dijamakan dengan jamak apa muzakkar salim itu apa ya abun di sini juga disebutkan zun, ada juga yang menyebutkan ahun ya. Ada yang mengiaskan semuanya. Nahu haulai aba'u az-zaidina, haulai aba'u dengan dhammah zahirah. Wa ra'aitu aba'ahum wa marartu bi aba'ihim. Ya, iramnya zahir ya. Wa in kanat musannatan u'ribat i'rab al-musanna. Kalau isim-isim yang enam itu dimusannakan, maka di'rab dengan atau seperti i'rabnya musanna bil alif raf'an wa bil ya'i jarran, dengan alif ketika rafa', dengan ya ketika jar dan nasab. Ya. Contoh hadani abawa Zaidin wa raitu abawaihi wa marartu bi abawaihi. Ini coba jelas ya. Wa lam yadhkur al-musannif rahimahullah ta'ala min hadhihi al-arba'ah siwa syartaini al-awwalaini, dan al-musannif tidak menyebutkan ya min hadhihi al-arba'ah, dari syarat-syarat yang empat ini, siwa syartaini al-awwalaini, selain dua syarat yang pertama tadi, an takuna mudhafa an tudhafa ila ghairi al-mutakallim. Tapi dicukupkan dengan apa? Contoh yang beliau datangkan, di mana contohnya mufrad dan apa? Mukabbarah. Mufrad dan mukabbarah. Thumma syara ilaihi ma biqaulihi wa syartu dhal i'rabi an yudhafna lalil ya ay syartu i'rabi hadhal asma bil huruf an tudhafa ila ghairi ya'il mutakallim fa'ulima min hadha annahu labudda min idhafatiha wa annahu labudda an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Kemudian musannif mengisyaratkan kepada keduanya dengan ucapannya kepada keduanya kepada dua syarat yang beliau sebutkan. Wa syartu dhal i'rabi an yudhafna lalil ya. Syarat dzal i'rabi an yudhafna lalil ya. Syarat i'rab ini dengan huruf agar didhafahkan dan idhafahnya kepada selain ya. Ya. Ya apa ini maksud? Ya. Ah ya. Ya mutakallim. Ya. Ai syartu i'rabi hadhihi al-asma, yani syarat i'rab dari isim-isim ini dengan huruf agar dia didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Ya. Fa'ulima min hadha. Kalau yang mutakallim ya masuknya mesti ya ke isim. Kalau yang mukhatabah masuk kepada fi'il. Ya. Fa'ulima min hadha annahu labudda min idhafatiha. Maka diketahui dari sini bahwasanya mesti isim-isim yang enam tadi agar dia i'rab dengan huruf untuk didhafahkan. Ya. Wa annahu labudda an takuna idhafatuhu ila ghairi ya'il mutakallim, dan agar idhafahnya kepada selainnya mutakallim. ويمكن أن يفهم ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه. Dan masih mungkin difahami dua syarat yang terakhir dari kalam beliau. Iya. وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها. Ini mungkin dikarenakan ضمير yang ada pada ucapan beliau يضفنا itu kembalinya kepada isim-isim yang telah lewat penyebutannya. Iya. Isim-isim yang telah lewat penyebutannya. Ya. Abun, nahun, hamun, kazaka, wahanu, il akhirihi. Wahuwa lam yadhkurha illa mufrodatan mukabbara. Dan beliau tidak dalam menyebutkan ya isim-isim tersebut kecuali dalam keadaan mufrod dan mukabbar. Ya. Fakannahu qol, seolah-olah beliau berkata, wa syartu dhal i'rabi an yudhafa abun wa akhwatuhu al-madhkuratu ila ghairiya al-mutakallim. Syarat i'rab ini agar dia didhafahkan, agar abun dan teman-temannya, ahun, hamun, dan teman-temannya didhafahkan kepada selainnya. Misalkan ini jelas, ya, seringkali demikian. Ya. Mereka para dengan contoh tidak menyebutkan semua apa syarat-syaratnya untuk meringkas. Idza lam yu'ta biha, apabila tidak didatangkan itu sebagai waslah perantara. Litawassul fil wasfi bima ba'daha, perantara untuk bisa sampai, untuk bisa mensifati yang setelahnya, atau untuk bisa mensifati dengan apa yang setelah dhu. Nah, perlu diketahui dulu ya, isim jenis seperti fadl, ilm, apalagi al-karam, az-zuhud, al-mal, itu kan isim-isim jenis ya, itu tidak bisa kita mensifati dengannya langsung. Zaidun malun, gak bisa kan? Zaidun, Zuhdun, enggak bisa. Nah, untuk bisa kita mensifati ya yang sebelumnya dengan isim jenis ini, maka didatangkan dhu sebagai perantaranya. Ja'a rajulun dhu ilmin, baru kita bisa sifati dengannya. Ja'a rajulun dhu ilmin, dhu juhdin, dhu malin. Ah itu tujuannya didatangkan dhu. Agar kita bisa mensifati dengan isim jenis gitu, dengan perantaraan dhu ini. Dengan perantaraan dhu ini. Nah, kalau kita datangkan bomir, ya, yang kita datangkan bomir untuk mensifati, ya, dengan bomir ini apa yang sebelumnya, maka nggak boleh. Kayak tadi, ya, al ilmu zaidun duhu dengan bomir kan, ya nggak boleh kata beliau. Nah, sebagian yang lain membolehkan, ya, sebagian yang lain membolehkan ketika didatangkannya ataupun dibafahkannya duh ini bukan untuk waslah fil wasfi bima ba'daha, sebagai perantara untuk mensifati dengan setelahnya. Ya. Sebagai ja'a zaidun wa dhuhu. Tuh, ja'a zaidun wa dhuhu. Datang zaid dan dhuhu, ini temannya. Seperti ini boleh katanya. Kenapa? Karena didatangannya dhu di sini bukan untuk mensifati kan? Didatangannya bimirha di sini setelah dhu bukan untuk mensifati yang sebelumnya. Adapun kalau antum mendatangkan ja'a rajulun apa? Dhuhu atau enggak ya, boleh untuk sifat enggak boleh. Ja'ani rajulun dzu zaidin, misalkan ja'ani rajulun dzu zaidin. Ja'ani rajulun du Zaidin, datang kepadaku seorang yang merupakan temannya Zaid, enggak boleh. Ya, du Zaidin atau duhu. Ya. Kenapa? Karena antum datangkan di sini ya Zaid atau dhamir untuk sifat. Kalau untuk selain sifat boleh. Ya, kata yang lain. Untuk selain sifat boleh. Seperti Al-Azhari mengkayatkan ucapan orang Arab, ya. Kunna ma zawi amrin. Zawi kan jamak dari apa? Zu, zawu, zawi. Ketika majur dengan ya, kunna ma zawi amrin. Jadi yang enggak boleh itu apabila antum ibafahkan du kepada dhamir ataupun alam untuk mensifati gitu. Itu yang enggak boleh. Untuk mensifati. Ya. Seperti tadi ja'ani rajulun zu Zaidin. Antum ibafahkan du kepada Zaid, alam kan enggak boleh. Karena dia bukan isim jenis. Ya. Ini enggak boleh ketika antum datang antum di sini untuk sifat rajulun. Adapun kalau bukan untuk sifat ya boleh. Ya. Ra'aitu misalkan za Zaidin, maksudnya temannya Zaid, bukan untuk sifat. Ya. Sebagian membolehkan dengan syarat ini. Juga keluar dari isim jenis, apa saja isim jenis? Alam, itu alam kata beliau tidak boleh itu dibawakan kepada alam. Ya kecuali tadi yang dikecualikan oleh sebagiannya ketika tidak dijadikan sebagai sifat. Juga dhamir keluar tidak boleh itu dibawakan kepada dhamir kecuali tadi dikecualikan apa yang dikecualikan oleh sebagian yang lain ketika didatangkan bukan untuk sifat. Juga dibawakan kepada jumlah enggak boleh karena di sebagian mendatangkan contoh itu dibawakan kepada jumlah. Ya. Di catatan kaki juga ada di situ. Ya, antara contoh itu dibawakan kepada dhamir. Innama ya'rifu dzal fadli minan nasi dzawuh. Hanyalah yang mengetahui fadilah manusia adalah dzawuhu. Mereka yang memiliki fadilah keutamaan. Dzawuhu dibawakan kepada dhamir ha yang kembali kepada isim jenis al-fadl, ya. Kalau versinya Asy-Syarih enggak boleh yang seperti ini. Adapun yang lain boleh enggak di sini dzawuhu? Innama ya'riful fadla ya minan nasi dzawuhu, boleh enggak menurut yang lain di sini? Boleh enggak? Boleh, kenapa? Karena dzawuhu di sini didatangkan bukan untuk apa? Sifat kan, bukan untuk sifat. Sebagai apa i'rabnya di sini dzawuhu? Sebagai fa'il gitu. Kenapa di sini dzu tidak boleh tidak diidhafahkan kepada sifat yang alim? Ja'ani rajulun dzu alim. Kenapa enggak boleh? Karena tadi kan yang dzu didatangkan untuk perantara agar bisa mensifati dengannya setelahnya untuk sebelumnya. Kalau alim isim-isim musyak tidak butuh dzu lagi untuk mensifati, ya kan? Ja'a rajulun, ja'ani rajulun alim sudah cukup, enggak pakai dzu lagi gitu. Nah, enggak boleh. Tapi kalau ilm boleh enggak? Ja'ani rajulun ilmun. Ya kecuali yang dikecualikan nanti. Sensitif juga ini. Ya, ada yang mau disampaikan yang belum paham? Ya, sifat. Ya, ini maksudnya sifat adalah sifat an-nahwiyah, sifat menurut istilah nahu, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, ya, siyah mubalagha, itu enggak boleh dzu disandarkan padanya. Kenapa? Karena al-mushtaqat ini ya bisa langsung dijadikan sebagai sifat gitu tanpa bantuan dzu lagi. Ya, sehingga tidak boleh untuk mengatakan ja'ani dzu ja'ani apa rajulun dzu alim. Langsung aja rajulun alim. Ya. Kenapa yang bisa nyala isim jenis? Karena tadi. Ya. Karena isim jenis itu tidak bisa kita jadikan sifat langsung gitu. Butuh perantara untuk kita bisa mensifati sesuatu dengan isim jenis. Ilm ja'ani rajulun ilm enggak bisa. Bagaimana agar kita bisa mensifati rajul dengan ilm? Didatangkan dzu sebagai perantaranya. Ja'ani rajulun dzu ilmin. Boleh yang ma'rifah juga, dzul fadli, wallahu dzul fadlil azim. Enggak mesti apa? Nakirah, ma'rifah juga masuk. Dzul jalali wal ikram. Nah, kemudian diantara contoh di bahasanya dzu kepada al-alam diantaranya disebutkan di sini juga masalah. Anallah dzu bakkah. Ya, anallah dzu bakkah. Sadalallah dzu bakkah, pemilik bakkah. Apa bakkah? Ya. Apa? Ya, abadi Baitullah al-Haram. Ya, itu dibafakan kepada apa? Alam kan bakkah. Boleh enggak dalam contoh ini dzu bakkah? Ada khilaf kan? Kalau sebagian yang lain boleh kan? Kenapa? Karena bukan didatangkan untuk sifat. Ya kan? Sebagai apa di situ i'rabnya? Ya. Sebagai anallah dzu bakkah. Ya. Apa itu sifat bukan itu? Anallahu dzubakah. Ya sifat ya. Ya, sebagaimana anggapnya syaz. Cari ada di sini kalau misalnya. Atau di kitab yang lain. Kepada alam di situ dzubakahnya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan, ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Zaidun jaa dzuhu, boleh enggak? Utsman, Zaidun jaa dzuhu. Maksudnya temannya, sahibu, maknanya itu sahib kan? Boleh enggak? Ya. Ya, kalau menurut yang masyhur enggak boleh, tapi yang lain berpendapat apa? Boleh enggak? Zaidun jaa dzuhu. Boleh. Iya. Karena dia didatangkan dzu bukan untuk sifat. Kalau yang enggak betul itu sifat. Cerita di contohnya, ja'a rajulun dzu Zaidin, datang kepadaku seorang laki-laki yang merupakan temannya Zaid. Dzu kan itu sifat. Nah, itu enggak boleh katanya. Dzu Zaidin ataupun ya semisal itu. Kemudian i'rabul musanna, i'rabnya musanna. I'rabnya musanna. Bil alif irfa'il musanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan usila kilta kadza ka thani wa thnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu al ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. Bil alif irfa'il musanna wa kila, dengan alif rafa'kanlah musanna, dengan alif rafa'kanlah musanna. Hadhani rajulani wa kila, dan juga kila, diatofkan kila kepada musanna untuk mengisyaratkan bahwasanya kila itu beda dengan apa? Musanna. Tapi dia dalam hal i'rab disamakan dengan apa? Musanna. Karena yang namanya ataf yaqtadi al-mughayarah. Konsekuensinya adalah menunjukkan perbedaan. Ya, bil alif irfa'il musanna wa kila, dengan alif dirafa'kan musanna dan juga kila. Ini mengisyaratkan bahwasanya kila bukan musanna, tapi dalam hal i'rab disamakan dengan musanna. Itu pun dengan syarat-syarat. Idza bimudmarin mudhafan usila, apabila kila disambung, ya, apabila kila disambung dengan dhamir dalam keadaan dia di apa? Idhafahkan. Ya. Agar kila disambung, ya. Usila, mana naibul fa'ilnya? Ya, kembali kepada apa? Kila. Apabila kila dia disambung dengan dhamir dan dia dalam keadaan didhafahkan. Ya. Kilahuma. Ya. I'rabnya apa mudhafan? Hah? Hal. Dari dhamir yang ada pada usila. Ya. Kilta kadzaka tsnani wa tsnatani. Kemudian juga kilta. Ya. Kilta kadzaka, kilta juga demikian. Seperti halnya apa? Kila. Ya, di i'rab seperti musanna. Kemudian mubtada ini, itsnani wa tsnatani kabnataini wa ibnataini yajriyani. Itsnani dan itsnatani. Itsnani dan itsnatani, itsnani mubtada, wa tsnatani ma'thuf. Itu seperti ibnaini dan ibnataini yajriyani. Khabarnya mana itsnani? Yajriyani. Jar majrur dari kabnaini itu hal. Hal. Karena datang setelah yang ma'rifah yajriyani alif, itu hal dari alif. Isnani dan isnatani yajriyani berlangsung seperti i'rabnya ibnaini dan ibnataini persis. Tanpa syarat maksudnya. Tanpa apa? Syarat. Kalau kila dan kilta kan ada apa? Syarat, ya kan? Sedangkan isnani dan isnatani itu di i'rab seperti i'rabnya ibnani, ibnaini dan ibnataini, yakni seperti i'rabnya musanna. Persis tanpa ada syarat. Wa takhlufu ya fi jami'i hal alif, kemudian ya menggantikan pada semuanya alif. Ya, pada semuanya pada apa? Pada musanna, pada kila, kilta, isna dan isnatani. Ya itu menggantikan pada semuanya alif, yaitu ketika jar dan nasab. Ba'da fathin qad ulif. Ya, setelah yang datang ya-nya setelah apa? Fathah. Ya. Karena itu yang membedakan antara apa? Jamak mudzakkar salim dengan apa? dengan musanna, yaitu apa yang sebelum ya-nya di fathah. Ya. Ba'da fathin, ya, qad ulif, yang mana ya-nya ini yang menggantikan alif datang setelah fathah. Ya. Qad ulif, ya. Yang telah ulif, apa ulif? Tertulis dah. Ya. Kita lihat ini syarahnya. Zakar al-musannif rahimahullah anna mimma tanubu fihi al-huruf 'anil harakati al-asma'u sittah. Al-musannif menyebutkan bahwasanya di antara huruf-huruf yang padanya menggantikan harakat adalah isim-isim yang enam. Di antara tempat yang huruf-huruf menggantikan padanya harakat adalah isim-isim yang enam. Wa qad taqaddama al-kalamu 'alaiha, dan telah lewat pembahasan tentangnya, sudah lewat. Tsumma dzakara al-musanna, kemudian musannif menyebutkan yang musanna, wa huwa mimma yu'rabu bil huruf, dan musanna termasuk yang di'rab dengan huruf. Wa hadduhu lafdhun dalun 'ala tsnain. Batasannya musanna adalah lafaz yang menunjukkan kepada dua. Ya, lafaz yang menunjukkan kepada dua. Biziyadatin fi akhirih, dengan tambahan di akhirnya. Ya, di sini lafdhun dalun 'ala tsnain, lafaz yang menunjukkan kepada dua dengan tambahan di akhirnya. Nanti akan kita baca, ada catatan kaki dari beliau, Syekh Muhammad Muhyiddin. Salihun litajrid wa 'athi mithlihi 'alaih, bisa dikosongkan tambahan tersebut, dan setelah dikosongkan bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya. Seperti apa contohnya? Ya, ar-rajulani, ar-rajulani. Ini lafaz yang menunjukkan kepada dua dengan tambahan alif dan nun, dan bisa dibuang di situ tambahan alif dan nun menjadi rajulun. Dan bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya. Ja'ani rajulun wa rajulun. Tapi yang seperti ini enggak boleh karena sudah tercukupi dengan musanna, ya. Enggak boleh. Kecuali memang di sana ada sifat yang beda memang sifatnya. Seperti ra'aitu rajulan tawilan wa rajulan qasiran. Ah, itu diatofkan. Tapi kalau dua orang laki-laki saja, ra'aitu rajulaini saja. Ra'aitu rajulaini. Tapi kalau dipisahkan dengan sifat yang berbeda, maka ya diatofkan baru. Ra'aitu rajulan tawilan wa rajulan qasiran misalkan. Atau dengan sifatnya mahdhuf. Itu juga bisa. Seperti ucapannya siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf ketika dihabari, diberitakan tentang apa? Meninggalnya anak dia Muhammad dan saudara dia Muhammad. Innalillahi. Ya. Mata Muhammad wa Muhammad. Ya. Fil yaum. Ya. Mati dalam satu hari Muhammad dan Muhammad. Ini boleh kenapa? Karena ada sifatnya mahdhuf. Muhammad ibni, Muhammad akhi, ya. Muhammad ibni dan Muhammad apa? Akhi. Adapun kalau enggak ada yang seperti itu maka boleh. Karena ada musanna, sudah ada yang mencukupi. Ya, akan kita lihat sini syarahnya, rinciannya. Fa yadkhulu fi, ya ini penting untuk dihafalkan ini definisinya. Ya, lafdhun dalun 'ala tsnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa fi mithlihi 'alaih. Lafaz yang menunjukkan kepada dua dengan tambahan di akhirnya cocok untuk dikosongkan tambahan tersebut, dan setelah itu bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya. Ya. Fa yadkhulu fi qawlina lafdhun dalun 'ala tsnain, maka masuklah pada ucapan kami lafdhun dalun 'ala tsnaini al-musanna, musanna. Contoh az-zaidani. Wal alfadhul mawdu'ah li tsnain, dan juga lafaz-lafaz yang diletakkan untuk mana dua. Syaf'un, genap dua. Masuk juga. Ya. Tapi apakah syaf'un disebut dengan apa musanna? Zaujun juga, ya kan? Wa kharaja biqaulina, dan keluarlah dengan ucapan kami biziyadah, dengan tambahan. Nahu syaf'un. Syaf'un bukan musanna meskipun dia menunjukkan kepada dua. Kenapa? Tidak ada tambahan padanya. Ya. Wa kharaja musanna, dari silafatnya apa? Mufrad. Ya, intinya seperti itu. Ada yang baca itu. Nahu ja'ani kilahuma. Ja'ani kilahuma. I'rabnya bagaimana? Ja'ani kilahuma. Ja'ani fi'lun wa maf'ul kilahuma fa fa'il marfu'u 'alamat raf'ihi al alif niyaba 'an dhamma li'annahu ya mulhaq bil musanna wa huwa mudhaf wa ma ba'dahu mudhafun ilayh. Yaslahu mudhaf ilayh. Wa ra'aytu kilayhima wa marartu bi kilayhima. Insyaallah i'rabnya jelas ya. Kilaihima maf'ulun bi mansub bil ya atau mansub wa alamatu nasbi al ya niyabah 'an al fathah. Wa marartu bi kilaihima wa marartu bi kilaihima majrur. Ya, dengan ba tanda jarnya adalah ya niyabah 'an al kasrah. Li'anna mulhaq bil musanna. Wa ja'atni kiltahuma wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bi kiltaihima. Ya. Dan kila serta kilta ya bisa dianggap sebagai mufrad ataupun musanna, sehingga boleh dhamir yang kembali kepadanya itu mufrad atau musanna. Ya, meskipun yang paling banyak adalah dhamir yang kembali kepada kila ataupun kilta itu mufrad, seperti apa? Kiltal jannataini atat ukulaha, bukan atata. Berarti melihat apanya itu? Kalau atat ukulaha, makna atau lafadznya? Ya, lafadznya, ya kan? Ya, lafadznya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Kiltal jannataini atat ukulaha. Mana tadi? Fa'in udhifa ila zahir, adapun kalau kila dan kilta didhafahkan kepada isim zahir, kana bil alifi raf'an wa nasban wa jarra, maka dia dengan alif ya ketika rafa', nasab dan jar. Ja'ani kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini wa ra'aitu kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini wa marartu bi kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Jadi i'rabnya dengan apa berarti? Ketika didhafahkan kepada isim zahir dengan apa? Harakat muqaddarah. Ketika marfu ya dengan dhamma muqaddarah ala al-alif mana min dhuhri at-ta'adzur. Demikian pula ketika apa? Mansub dan majrur. Falihada qala al-musannif wa kila idha bimudmarin mudhafan usila. Oleh karenanya musannif berkata juga kila apabila ya usila disambung dengan dhamir dalam keadaan diidhafahkan. Ya, dalam keadaan diidhafahkan. Lihat antum catatan kaki nomor 2 itu ada penjelasannya di situ. Ya. Ataupun iya nomor 2 ya masih. Situ dijelaskan oleh al-mu'alliqnya. Kemudian summa bayyana anna tsnaini wa tsnataini yajriyani majrubnaini wa ibnataini fa tsnani wa tsnatani mulhaqani bil musanna kama taqaddam wa ibnani wa ibnatani musannan haqiqatan. Kemudian musannif menjelaskan bahwasanya itsnaini dan itsnataini berlangsung pada majra ibnain, pada tempatnya ibnain, yakni dalam hal i'rab sama persis seperti ibnain dan ibnatain. Fasnani wa tsnatani mulhaqani, maka itsnani dan itsnatani itu keduanya dimulhaqkan dengan musanna, adapun ibnain dan ibnataini itu musanna. Jadi itsnani dan itsnatani digabungkan dengan musanna sebagaimana telah lewat. Sedangkan ibnani dan ibnatani musanna haqiqi. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak mau habis waktunya. Hah? Ada yang belum paham silakan. Ada yang tertinggal? Dan kalau kila aslinya itu kilawun. Wazan fi'al, wazan fi'al. Dirubah, ada perubahan ya. Lalu situ wawunya menjadi alif karena sebelumnya fathah, jadi kila, artinya kilawun. Kilawun. Sehingga aslinya alifnya itu huruf asli. Adapun kilta, adapun kilta itu wazannya fi'la, fi'la. Seperti zikra, seperti, maka alifnya alif tambahan di situ. Dan untuk ta'nis pada kilta, pada kilta itu wazannya apa? Fi'la. Kilta, fi'la. Seperti zikra. Sehingga alif yang ada pada kilta itu apa? Alif tambahan atau ta'nis. Berbeda dengan alif yang ada pada kila. Itu alifnya apa? Asli. Ya cukup sampai sini. Gak ada yang mau ditanya kan ya? Gak ada ya? Yang gak paham kalau gak ada yang nanya. Ya paham ya? Jadi paham gak? Kecepatan gak? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.